Kita semua umur panjang, sehat selalu, dan juga lancar serta berkah rezekinya. Amin. Dan kita bisa jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan, walaupun di tempat yang berbeda. Ya, yuk monggo dikasih satu lagu bareng El Shinta, Ada Dosa, coba kita aturkan untuk Anda. Semoga. Ini terima kasih ya buat Krishna Vision atas dukungannya. Sukses buat Panjenengan dan kawan-kawan. Kembali sukses juga buat El Shinta. Yuk monggo, Mbak Rika, Dosa buat Anda. Bareng El Shinta. Style music. Sobralu, judulnya Dosa. Ini penawaran terakhir bagi Bapak Abdurrahman dan Ibu Najmia. Ibu, penawaran terakhir mungkin panjenengan ngerasake lagu apa Ibu? Nggak, Dek Tarisa terakhir.